السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تجسر yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Al-Mu'addin yang begitu setia mengajak kita untuk bangun. As-salatu khairum minan naum. Mungkin orang kata bangun dah bersahur lah, memanglah as-salatu khairum minan naum. Tapi tengah-tengah demam Rio de Janeiro ni, kita ingatkan, teringatkan sebab ada sembang-sembang cakap-cakap ni, bagus ada bola ni, senang kita bangun sahur. Jadi we're talking about intention, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan begitu juga Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis pertama sebagai perbincangan, iaitu berkenaan dengan niat. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahad ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, iaitu Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menyebutkan sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi nak betulkan, bagus ada bola ni, senang bangun sahur. Maknanya kita bangun untuk bersahur, bukan kerana bola itu kita bangun. Apatah lagi ini Ramadan, this is Ramadan yang begitu istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi mudah-mudahan, bagaimana kita biasa mendengar di luar Ramadan as-salatu khairu minan naum, dia mengingatkan kembali tujuan kita datang ke dunia bukan hanya semata-mata untuk menikmati keseronokan dunia, tapi kita datang untuk bangun, bila kita tidur bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusnya Tuan Imam yang mengajak kita untuk merenung suasana kedahsyatan pada hari siang, hari yang kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Shu'ara, Allah Subhanahu wa ta'ala memperihalkan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yawma la yanfa'u malu wa la bal illa man atallaha biqalbin sadid. Kita semua ada milikan, ada harta, ada anak, zuriat, keturunan. Tapi pada hari di mahsyar nanti, sudah tidak bererti lagi pemilikan harta benda dan anak pinak, melainkan kata Allah, illa man atallaha biqalbin sharih. Itu mereka yang datang kepada Allah, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qalbin sharih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita nikmati dari bacaan tuan-tuan imam dalam solat kita yang khusyuk semakin mendekatkan kita. Sebab itu antara ucapan tahniah di bulan Ramadan ialah kullu am wa antum ilallahi aqrab. Setiap tahun dan anda semakin aqrab, semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang itu Allah telah menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tentang ajal dikatri rizqihi wa ajali wa syaqiyun aw sa'id, yang disebut juga dalam matan arba'in Al-Imam An-Nawawi. Salah satu daripada hadisnya menyebutkan, pada umur 40 hari kita dalam kandungan ibu, malaikat akan diutuskan, dan antara yang antara tugas yang dijalankan oleh malaikat ialah menetapkan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah, termasuk ajal atau ketentuan usia kita. Jadi benarlah itu. Wa antum ila Allahi aqrab. Setiap tahun dan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semakin hampir untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan sepatutnya semakin dekat kita, semakin bertambah ibadah kita, semakin bertambah kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Anda sebut tadi betapa hebatnya suasana kedahsyatan hari kiamat, yang mudah-mudahan mengusapkan kita. Seronok macam mana pun kita di dunia ini, dunia ini hanya sementara. Kita akan melalui barzakh dan seterusnya mahsyar, dan mudah-mudahan kita lah golongannya yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lebih-lebih lagi menyebut tentang Ramadan, kita lah insyaAllah yang akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla buat kita semua atas ibadah puasa yang kita jalani. Seterusnya mengurusi alih-alih jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa meletakkan intention kita, walaupun kita tak boleh nak membantu saudara-saudari kita Muslimin dan Muslimat mengangkat senjata. Nanti habis kena tangkap lah semua ni, mula daripada anak Jawa ni sampai semua ni, semua kena tangkap militer. Kenapa? Kerana nak membantu Muslimin Muslimat di Gaza yang sedang ditimpa musibah, dihujani dengan peluru dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Taala yang dipimpin oleh pengganas, oleh teroris, iaitu Ariel Sharp, siapa nama dia ni, Benjamin Netanyahu. Ya syarumlah berjumpa dengan Allah lah. Ini sekarang giliran pengganas terusnya, iaitu Benjamin Netanyahu, terus menerus melakukan kekejaman dan penindasan pada saudara-saudari kita Muslimin dan Muslimat di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala membantu kita untuk ada intention untuk menjadi mujahidin, tanpa kita memperdulikan apa juga yang cuba untuk dilabelkan oleh sesiapa juga yang ingin melabel. Kita niat kita ikhlas, niat kita baik, iaitu untuk membantu saudara-saudari kita Muslimin dan Muslimat yang sedang dizalim. Dan mudah-mudahan doa kita sama ada dalam kunut nazilah, dan begitu juga doa-doa kita, dan setakat ini itu sahaja yang mampu untuk kita laksanakan. Dan ingin mengambil keberkatan rumah Allah Subhanahu wa Taala yang tuan namakan dengan Al-Mujahidin ini tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memilih kita dari kalangan mereka yang berjihad fi sabilillah pada jalannya. Jadi pada pagi yang ke-8 dalam bulan Ramadan 1435 Hijriah, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan peluang untuk kita beribadah pada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitulah yang mana kita setia maklum Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Dan mudah-mudahan kita lah yang menjuarai piala Lailatul Qadr yang lebih mahal daripada World Cup itu tadi. World Cup tu 4 tahun sekali. Kita bagi alasan Ramadan tahun sekali. Jumpa ke nanti Ramadan tahun depan? Wallahu'alam. Dari kita, semoga Allah Subhanahu wa Taala merahmati kedua nisan negara sudah pun menemui Allah Subhanahu wa Taala. Ibulan, sebulan yang penuh keberkatan ini. Dan kita hanya menunggu giliran untuk Israel memanggil kita dan memisahkan kita daripada semua kenikmatan yang kita nikmati kurniaan dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sebagai mukaddimah, suka saya ialah panjang sikit lah pula pagi ni. Dah minum pagi pun pergi kan. Dah kena tosionnya. Jadi sekarang ni tak ada nak menunggu tosionnya. Jadi panjang sikit pun tak apalah insyaAllah. Suka saya untuk berkongsi bagaimana Allah Subhanahu wa Taala sering memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan dalam surah Al-Baqarah itu begitu banyak panggilan untuk kita. Khusus untuk Ramadan kita sudah maklum ayat 183 a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما شاء الله. So, إن شاء الله mula daripada suci kita dia boleh hafal. Ini dalil menunjukkan wajib puasa. Baik. Saya banyak berkongsi satu ayat yang lain yang bagi golongan yang smoker ni dia tunjukkan ekspresi tak setuju. Ayatnya bunyi dia begini. Iaitu ayat 173. Ayat 172. Ayat 172 surah Al-Baqarah, iaitu sebelum daripada perintah. Sebelum daripada ayat perintah wajib puasa itu tadi, sudah ada ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu al-'azim. Itu ayat sebelum daripada ayat innama harrama 'alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wama uhilla bihi lighayrillah. Faman izzurra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Sebelum daripada ayat ini, sebelum daripada ayat dalil tentang pengharaman khinzir, maitah, darah dan juga yang berkaitan dengannya. Mana pada ayat 172 Allah Subhanahu wa Taala memanggil kita wahai orang-orang yang beriman. Saya katakan begini, kalau tuan-tuan semua ialah yang biasa tengok ni tuan-tuan, walaupun ada juga yang yang tuan yang jadi smoker, kalau tuan-tuan tak setuju, tulis mula surat kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang mengeluarkan fatwa seawal tahun 1995 tentang pengharaman rokok. Dia bukan saja apa masjid ni kawasan apa no smoking area, tapi nak sebut fatwa itu sendiri kalau orang kata tak ada pun apa dalam Quran dalil yang qat'i, dalam hal ini yang cakap pasal qat'i iaitu dalil yang pasti yang tak boleh nak di nak tak boleh nak di apa nak bincangkan lagi, tak boleh nak dipertikaikan lagi. Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, panggilan kita semua. Kulu, makanlah. Nikmatilah. Maknanya hukum makan itu wajib. Macam bila azan berkumandang di masjid Al-Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk waktu maghrib. Bolehkah kita dengan kuat lagi ni? Hari ini teman nak buka pukul 8. Mika nak buka sekarang, bukalah. Bolehkah tak boleh perbuatan itu? Perbuatan yang dilarang, yang diharamkan. Sebab Rasulullah melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil wisaq. Rasulullah melarang daripada berpuasa. Kalau dulu ada amalan Jawa itu dipanggil paci geni. Paci geni ini antaranya dia puasa mula pagi. Waktu maghrib tu tak boleh tak boleh buka puasa lagi. Kena sambung. Kena sambung tak boleh tidur tu. Dia amalan pagi gini. Sedangkan itu dilarang oleh Rasulullah. Untuk kita menyambung puasa. Artinya bila azan maghrib berkumandang, Maka hendaklah kita berbuka, hendaklah kita makan, breakfast. Jadi dalam ayat ini Allah buat kulu, makanlah, nikmatilah, min tayyibati ma razaqnakum, iaitu dari yang tayyibat. Tayyibat di sini maknanya apa? Mengandungi khasiat, bermanfaat, vitamin, nutrition, apa juga, dan terhindar atau tidak mengandungi sebarang kemudaratan. Baik nak tanya lah, kan? Saya kata saya tahu orang sini insyaAllah dia setuju semua. Tapi nak cerita tentang kadang-kadang sedih juga, kan? Bila jual Elio begini ni, kan, niaga Elio, dah orang tunjukkan ekspresi ketidaksetujuan berkenaan dengan isu isu smoking, isu isu rokok ni tadi. Dia isunya begini, kalau kita boleh tahan daripada pagi, from dawn till maghrib, kenapa bila masuk aja maghrib, kan, mula berasa kiri dan kanan, depan dan belakang. Mengapa yang pagi itu boleh tahan, tapi lebih habis aja masuk aja waktu maghrib? Antara yang dia nikmati adalah itu yang kita sebut. Dan nak tanyalah, daripada yang kita sebut taibat, ada tak pada pada mal buruk itu? Atau dan mukit, dan mukit lah kan, dan hei, ada tak ciri-ciri taibat ni pada perkataan taibat? Lim taibat ima razaqnakum washkuru lillah. Adakah dengan menghisap rokok itu manusia akan bersyukur? Alhamdulillah, lega. Adakah manusia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kita nak menggugah kerana si bagaimana kita tahu ni syarikat multinational yang dia menyumbang begitu banyak million dollars syarikat-syarikat ni tadi, dan disalurkan pada pihak-pihak yang akhirnya memerangi semula umat Islam. Jadi fikirkanlah, kita membatal maknanya sebahagian besar daripada umat Islam membatal wang mereka sendiri, sedangkan wang itu yang dikorbankan itu akhirnya disalurkan untuk membunuh atau menzalimi semula umat Islam, dan dalam masa yang sama memberikan kemudaratan dan tak masuk dalam min tayyibati ma razaqnakum sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana kita akur dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, marilah sama-sama kita bantu golongan yang perlukan bantuan. Bagi saya orang smoker ni mereka perlukan bantuan untuk berhenti dan keluar daripada kancah asap yang berjerbu itu tadi. Jadi saya sebutkan ni bukan saya datang nak membentangkan tentang hasil kajian tentang bahaya merokok itu. Itu kita sudah sedia maklum, understood tentang perkara itu. Cuma nak berkongsi bagaimana ya ayyuhallazina amanu itu sebenarnya satu panggilan, panggilan untuk kita sama-sama merenungkan dan sama-sama bantu-bantu insyaAllah bagi seterusnya kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus berkenaan dengan asyam, iaitu la'allakum tattaqu, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkhabaran peristiwa akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan kiamat yang besar. Yang kita dah mulakan kemari, ciri-cirinya bermula dengan kedatangan atau kemunculan Imam Al-Mahdi yang namanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwati ismuhu ismi, sama namanya dengan namaku. Dan bagaimana disepakati oleh para ulama, Al-Mahdi Al-Muntazah, Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berasal dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Baik. Seterusnya kita juga bincangkan tentang kemunculan Dajjal yang sudah pun ada, sudah pun wujud. Cuma tidak diberitahu secara spesifik di mana tempat atau di mana, di pulau mana Dajjal ini berada, sehingga orang menekur dalam kesamaran. Ada yang cuba untuk untuk convince people bahawa Dajjal ada di Bermuda, segitiga Bermuda, tapi sebagaimana kita bincangkan, tidak ada satu dalil pun yang qat'i, yang pasti, yang mengatakan bahawa Dajjal berada di situ. Itu juga kita sebutkan tentang tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kita sebutkan sudah beribu tahun yang silam. Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kronologi bagaimana Zulkarnain, iaitu seorang raja yang adil, yang bukan Alexander the Great dari Makedonia, sebagaimana yang cuba untuk dikelirukan oleh kalangan, beberapa kalangan sejarawan, dan begitu juga insyaAllah terlihat di sini berkenaan dengan gempur atau khusuf. Gempur ini biasa dah berlaku, tapi apa yang dimaksudkan di sini? Baik, temukan mukaddimahnya. Asratus sa'atil kubra allati akhbaraha anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara min asratus sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat besar yang telah pun diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada sifat raufur rahim. Dia keprihatinan dia, kasih dan cintanya kepada umat melebihi daripada yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu sejak 1400 tahun yang silam dari surah At-Taubah penghujung, iaitu a'udzu billahi minasyaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Maksudnya kata Allah, demi semuanya, laqad ja'akum, bersama macam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah sampai orang bincang ke tamar, kalau boleh nak makan tamar yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dapat. Satu, kerana cinta Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut laikin wahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang kalian sehinggalah dia mencintai aku melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi daripada melebihi daripada ibu bapanya, melebihi daripada anak-anak dan orang lain. Jadi kita makan kurma yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana itu kita mengikuti sunnah Nabi. Amalan mengikuti sunnah Nabi itu menerima satu, kita terima atau kita dapat dan jalan yang besar. Kenapa? Kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdasarkan ayat tadi uswatun hasanah. Dan lagi, of course, apa yang dinikmati oleh Nabi dari segi rezeki kurniaan Allah, termasuk dalam yang thayyibati ma razaqnakum, iaitu Nabi makan makanan yang sunnah, yang berkhasiat, yang bermanfaat, yang mencukupkan nutrisi keperluan tubuh badan kita. Jadi begitu juga ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari segi rohani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul daripada kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia bersungguh-sungguh benar supaya kalian ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi terangkan indikasi, hatta berwuduk pun diajarkan oleh Nabi bagaimana kaifiat berwuduk itu tadi, sebagaimana gurunya, tuan gurunya iaitu Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi. You tell me, apa yang tak diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara kehidupan tadi. Jadi begitu juga tentang perkabaran berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, supaya bila berlaku fitnah akhir zaman, bila berlaku pelbagai perkara, kita ada panduan untuk itu. Ini termasuklah di sini perkabaran tentang peristiwa besar. Contohnya Mahdi, itu peristiwa besar akhir zaman. Jadi orang tidak mudah-mudah dia simplistik mengaku jadi Imam Mahdi. Kerana kita ada panduan, kita dah tahu ciri-ciri Imam Mahdi itu begini. Itu juga tentang gempa ni tadi. Gempa yang bagaimana? Gempa di mana? Gempa di Jepun ke? Di Iran ke? Tsunami ke? Jadi disebut sini tiga gempa yang berturutan. Yusya'un la salaha, yang mengkagetkan, mengejutkan semua manusia. Wa yakunu laha ta'thirun 'azim, dan dia memberikan kesan yang begitu besar. Baik, sebelum itu berkenaan dengan makna al-khasf, disebutkan khasfun di sini. Macam ayat yang menerangkan pada kita dari surah Al-Qasas. Dari surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Qarun. Bercerita tentang Qarun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sungguhnya Qarun itu kana adalah dia asalnya daripada kaum Musa, kaum Nabi Musa. Bahkan ada riwayat menyatakan dia itu sepupu. Dan yang penting dia ada hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ada riwayat menyatakan dia pernah minta supaya Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat, untuk dia keluar daripada kancah kemiskinan tegar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kehendak Qarun itu tadi. Tapi sayangnya dia akhirnya menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghujungnya apa kata Allah? Bila dengan penuh kesombongan itu tadi, apa dia? Faqasabna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami apa? Faqasabna, kami telan, kami tenggelamkan dia, dan juga dari dan rumah dia, seluruh harta benda dia, al-ard. Kami perintahkan bumi untuk menelan, sehingga jadilah orang Melayu panggil harta karun. Jadi disebutkan di sini insyiqaful ard, makna al-khasf. Sebila mana kita baca teks bahasa Arab itu, jadi kita boleh tahu ini yang dimaksudkan. Sebab teks asal itu ofkohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam bahasa Arab yang fushha, yang betul, yang baku. Sebab itu antara disebutkan di sini antara 10 pesanan al-syahid al-Imam Hasan al-Banna, pengasas the founder of jemaah ikhwan muslimin yang diharamkan di Mesir. Bukan baru dia diharamkan, ikhwan muslimin ni antara anggota ikhwan muslimin yang kita kenali, Dr. Muhammad Mursi, memenangi pilihan raya. Senang saja, dunia pun boleh hukum. You haramkan sebab dia popular, sebab rakyat mesti sokong dia, dia menang pilihan raya, dan you buat perancangan yang licik, yang rapi, sehingga akhirnya sekarang nasib ikhwan muslim diharamkan. Baik, jadi nak sebut antara wasiat, 10 wasiat Imam Hasan al-Banna, pengasas gerakan ikhwan muslimin. Kerana orang-orang Arab ni, siapa biasa belajar negeri Arab atau biasa deal dengan orang Arab ni, mereka ni dia proud gunakan bahasa, dialect, slang dia sendiri. Dan dia berbeza di antara satu sama lain. Macam Rasanya ada, saya kongsikan. Bagi contohlah, kalau pergi ke Sudan, ke Khartoum kan, selanda ke Khartoum. Kalau dia nak tanya kita, what do you want? Bahasa bakunya, bahasa persuratannya, patutnya dia tanya, mazah turidu? Mazah turidu? Tuan-tuan pun insyaAllah ada mengaji bahasa Arab kan. Jadi kita tak jumpa tu, mazah turidu? Yang ditanya dari kita, dari sini. Aku kita, kalaulah kita bawa buku bahasa Arab pula nak jumpa mazah turidu tu dalam percakapan. Aku dari sini. Sebenarnya mazah turidu dari sini tu adalah mazah turidu. Pergi ke Herah lah. Pergi ke Herah, pergi masjid ni tempat. Tempat akhirnya. Ikhwanul Muslimin ni. Sampai di Kehelah di Mesir pula, mereka akan tanya pula, gini bunyi dia, Aizir tu adalah mazhab turidu, tapi bila bertukar jadi. Pergi ke mana, ke Damsyik pula, Damsyik, sampai Damsyik bunyi lain pula. Dia akan bunyi yang gini, sumpit dah. Ada tak bunyi mazhab turidu? Ia disyupit dah. Ataupun lebih himalah lagi. Himalah style orang botek. Mana nak ke botek? Botek kiri ke botek? Dia jadi himalah. Syupit dek. Ada tak bunyi turidu? Baik. Pergi Yaman pula. Yaman pula. Kena'ah. Bawah. Dia akan tanya bunyi. HTT. Dia istishti ada dalam Quran sebenarnya, walakum fima tashtahi anfusukum. Bila dia di broken dan menjadi istishti. Jadi saya nak bagi tahu apa sini. Rujukan kita dalam bahasa Arab baku. Tapi Imam Hasan Al-Banna kata, kenapa waktu itu Mesir ketika itu di bawah penjajahan British. Dia orang buat tak peduli dengan sumber rujukan umat Islam Al-Quran, Sunnah Nabi. Mereka tu orang Arab. Dan kalau sekali baca lebih lancar daripada kita dan lebih faham daripada kita. Tapi kerana mereka membiasakan dengan dialek, dengan bahasa-bahasa yang sudah dibroken kan ini tadi, maka menjadikan mereka tidak concern tentang apa sebenarnya yang disampaikan menerusi Al-Quran, menerusi hadis Nabi dan juga karya-karya para ulama salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi kan itu nak sebutkan antara wasiat Imam Hasan Al-Banna ni. Apa dia antara nasihatnya, iaitu harus an tatakallam bil fusha. Dia kata sini ijtahid an tatakallam al-arabiyyah al-fusha fa inna dhalika min sya'ar al-islam. Itu wasiat beliau yang ketiga. Berusahalah, ijtahid, berusahalah bersungguh-sungguh untuk bercakap dalam bahasa Arab yang fusha, kerana dia adalah merupakan syiar Islam. Benar atau tidak itu? Bagaimana untuk kita menafikannya dalam keadaan kita berhajat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini? Jikan itu, selagi agi hidup, agi ngelabat, selagi kita dapat berpeluang mempelajari bahasa Arab, maka pelajarilah dia. Jangan tengok umur. Hatta kalau umur macam saya 42 itu terbalikkan jadi 24 supaya kita lebih bersemangat. Kalau 52 terbalikkan juga jadi 25. Jadi begitu. 52 terbalikkan jadi 26, supaya kita bersemangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bahasa syurga, lughatu ahli jannah insyaallah. Jadi ini disebut berkenaan dengan perkataan qasfun yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla. Kalau begitu sudah berlaku dah. Bumi terbelah kemudian menelan apa yang ada di atas bumi itu, di Bang dulu di Iran 30,000, di mana tempat lagi saya ingat berapa korban tahun lepas ke tahun ni di mana di Afghan berlakunya gempa. Baik, waqad waqa'a fi zaman al-madi wal hadir anwa'un min al-qusur, dan telah pun berlaku di masa yang silam, dan begitu juga di masa kita sekarang berlakunya ciri-ciri gempa bumi. Tetapi fi waqtiha, dan dia diukur dengan skala Richter berapa kekuatan gempa itu tadi. لكن الخصوص المعنية في الأحاديث يكون لها شأن وينتشر خبرها وذكرها. أكن دبئي خصوص yang dimaksud كان للنبي صلى الله عليه وسلم di sini, dia akan berlaku di akhir zaman dan dia menggempurkan seluruh dunia. Kalau kita kata kita sini terasa bila adanya gempur di mana katakan di Indonesia. Tapi ini gempa yang berlaku ni dia sebutkan dia menggemparkan seluruh dunia, gegarannya itu dirasai di seluruh planet bumi ini. Baik, seterusnya kita tengok hadis yang berkaitan dengannya daripada Hudzaifah bin Usayd Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebelum saya lupa, hadis ini diambil rujukannya daripada riwayat Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Daripada Hudzaifah bin Usayd Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ittala'a an-nabiyyu 'alaina." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninjau kami. Dia biasa menziarahi para sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita jemaah tabligh itu, kan kita marah mereka. Nah, bila mereka menjalani kita, mereka cuba mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada siri-siri peperangan, maka antara uslub approach pendekatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berziarah. Nah, mungkin kita boleh buat pergi ke Besyik, kita visit tu ke Masjid Al-Mujahidin. Kami sediakan yang lebih hebat daripada Besyik ni. Itu approach, itu uslub, dan Nabi buat itu. Dia bukan khusus untuk satu-satu jemaah atau kumpulan. Jadi Nabi ini meninjau para sahabat. وَنَحْنُ نَتَذَاكَ, dan kami ketika itu sedang berbicara, tapi bukan berbual kosong, bukan hanya cerita dia, cerita murahan suara gigi orang, itu cerita. Dan dia orang tidak gigit orang, yang kita pun geng-geng juga. Faqala, "Mata zakir." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila meninjau menjarahi sahabat yang sedang berdiskusi, jadi Nabi bertanya, "Apa yang kalian bincang?" Qalu, "Nadhkuru as-sa'." Kami sedang mengingati as-sa'. Sahabat ni bila dapat satu ayat, mereka akan berdiskusi, bertadaruk. Satu-satu ayat, satu-satu surah, mereka akan bertadaruk dan kemudian berdiskusi apa yang dimaksudkan. Itu dalam keadaan mereka itu berbangsa Arab Fusha, bahasa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Maknanya kita ni kena lebih-lebih lagi lah. Lebih lagi diskusi kita itu di club, di mana-mana, di kopitiam, di mana juga lah, di tempat kerja, masa driving, masa bersama dengan keluarga, kita berbincang berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari kita berbincang, ada 365 hari dah kita dapat 365 ayat daripada 6236 ayat dalam Al-Quran. Jadi kata mereka, kami sedang mengingati asyar tentang kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi informasi, memberikan ilmu. Ilmu, apabila kita dapat peluang, maka jangan kita sia-siakan. Grab the opportunity untuk berkongsi, untuk menyampaikan ilmu. Di mana juga. Tak boleh orang tu katakan dia bukan pengunjung setia Masjid Al-Mujahidin, kita jumpa dia di luar, kita sampaikan. Innaha lan taquma. Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan berlaku hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sehinggalah dia tidak akan berlaku kiamat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kalian melihat ada 10 kejadian besar. Fadzakar, dan Nabi memberitahu sebagainya, ad-dukhan, asap. Asap yang mana? Dulu masa mula-mula jerbu, tahun bila? Jerbu dulu tahun 1997 ke? Tahun macam tu. Oh, orang berkata ini kiamat ni. Sebab ada dukhan. Ada asap. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asal berjerbu? Maka itu tanda kiamat. Atau asap yang bagaimana? InsyaAllah nanti kita bincangkan dalam pertemuan yang lain. Wad-dajjal dan dajjal. Wad-dabba, iaitu binatang. Ad-dabba. Besar mana binatang? Dari mana dia muncul? Wathulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa nuzulu Isa ibn Maryam, dia nampak tidak tersusun. Tapi kata Huzaifah, dia meriwayatkan Nabi menyebutkan antara yang 10 itu disebutkan oleh Nabi, walaupun dia kata accordingly. Wa nuzulu Isa ibn Maryam, dan turunnya Isa ibn Maryam. Wa ya'juj wa ma'juj, dan keluarnya selepasnya Ya'juj dan Ma'juj daripada benteng yang dibuat oleh Zulqarnain. Wa thalathatu khusuf, dan 3 gempa yang menggemparkan dunia. Khusfun lil mashriq, 1 gempa di sebelah timur. Wa khusfun bil maghrib, dan 1 gempa di barat. Satu lagi. Wa khusfun bi jaziratil Arab, dan 1 lagi gempa berlaku di jazirah, di Arabian Peninsula, di semenanjung Kanaan. Wa akhiru zalika narun takhruju min al-Yaman, dan berakhir atau tanda terakhir sebelum hancur binasanya dunia ini adalah api yang keluar dari Yaman. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut specifically Eden. Kan dulu datuk nenek kita kalau nak pergi haji naik kapal naik, dia belayar, dia akan lalu Teluk Eden. Siapa yang pernah sampai ke Eden, ke Yaman sebelah hujung di Teluk Eden tu, ada satu kawasan nama dia Krater. Ini memang kawasan dia panas sepanjang masa, tapi orang situ dia boleh duduk lah sebab dia dah biasa itu tempat dia. Memang panas. Kita tak, maknanya kita kata El Nino apa semua ni, dia tidak boleh menyamai panas yang ada di Crater, di Eden. Memang panas. Jadi Nabi sebut api dia keluar daripada Yaman, taqrudun nas ila mahsyarih, dia akan menggiring manusia ke mahsyar mereka, dan berlaku kiamat di situ. Tersebut tadi hadis ini adalah riwayat Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pagi ini, iaitu berkenaan dengan gempa. Apakah ciri-ciri gempa yang berlaku ini mengingatkan kita tentang kiamat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi Tuan Imam membacakan untuk kita suratul Zalzal. Kalau semua peristiwa yang kita alami, ini gambar satu, ini bukan gambar kudu, gambar kudu itu dalam suatu khabar ada. Ini gambar yang diambil daripada mana? Di Denmark. Ini berlaku di Denmark. Di Denmark di mana tanah itu jelur lubang begitu. Dia lebih besar daripada pula yang kita ada. Baik. Itu, tapi bukan ini lah. Bukan ini yang dimaksudkan. Walaikah wal khasul maksud. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekadar gambar. Tapi dia bukan gambar biasa. Tapi yang ada kaitan dengan tajuk perbincangan ini tadi. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan khasqun bi jaziratil Arab, satu gempa di timur, tak beritahu di mana, satu gempa di barat dan satu gempa lagi betul-betul Nabi sebut spesifik di semenanjung tanah Arab. Semua peliknya kenapa manusia tauke-tauke minyak orang Islam ni tadi dahlah dia beli apa, dia beli kelab bola kan, berlumba-lumba untuk membina bangunan tertinggi di dunia dalam keadaan saudara-saudari kita muslimin dan muslimat ramai yang tidak makan, ramai yang kebuluran. Kalau orang bercakap tentang seorang anak yang terdiam, terlantar, bagaimana dengan nasib muslimin dan muslimat yang terlantar di kamp-kamp pelarian di Syria, Jordan, bahkan di tempat-tempat yang lain. Jadi nak sebut di sini bahawa apa kaitannya bangunan besar, kita tahu dah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi jaziratil Arab, tak sepatutnya bangunan tertinggi di dunia didirikan di kawasan itu, kerana dia melibatkan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan gempa itu. Jaa fi ba'd ar-riwayat tahdid makan wa sabab ahad al-khusus ath-thalathah al-kubra wa huwa qasdun yakunu fi jazirah al-Arab, iaitu teks Arab. Iaitu dalam beberapa riwayat disebutkan secara spesifik tempat berlakunya gempa yang menandakan datangnya kiamat itu. Baik, kita ambil di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, rawahu Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam periwayatannya daripada Ummi Salam, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ummi Salam, yakunu ikhtilafu 'inda mawt khalifah fayakhruju rajulun min Quraysh min ahli al-Madinah ila Makkah فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعثون إليه جيشا من أهل الشام فإذا كانوا بالبيداء خصف بهم فإذا بلغ الناس ذلك آتاه أبدال أهل الشام وعقابة أهل العراق فيبايعونه. جدي بكناءً من الشام عراق. Ada orang tanya saya, apa sebenarnya yang berlaku di Iraq kan? What happened actually? Actually, I don't know. Saya tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dia betul-betul apa, mujahidin ke ataupun wallahualam. Baik, siapa yang ada maklumat yang tuntas yang pasti berkenaan dengannya boleh tampil ke hadapan dan buat pernyataan untuk umat Islam ni keluar daripada keadaan meneka dalam kesamaran. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Syam, tentang Syria, tentang Iraq. Jadi Nabi mulakan berlakunya perbalahan disebabkan kematian khalifah. Jadi Nabi sebut khalifah ketika itu. Sekarang ni Mekah diperintah oleh khalifah ke atau monarki, atau kita boleh jawab ni. Jadi Nabi sebut di sini, bila khalifah meninggal dunia, kata Nabi, berlakulah peperangan yang dahsyat kerana berebut kuasa nak menjadi khalifah atau nak menguasai semenanjung tanah Arab itu, nak siapa nak jadi penguasa Makkah. Baik, bila sudah begitu, maka keluarlah seorang lelaki dari kalangan Quraisy. Dia ada kaitan dengan hadis ini, menurut para ulama ada kaitan dengan kemunculan Imam Mahdi. Dan ada lagi yang menyatakan no, this is not. Jadi kesimpulannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar seorang lelaki daripada kalangan Quraisy, dari ahli Madinah, asal daripada Madinah, dia pergi ke Mekah. Dan orang Mekah dia tunduk dan dia memberikan sokongan kepada lelaki Quraisy ini tadi, dan mereka berbaik, bersumpah setia dengan mereka, bainar rukmi wal maqam, iaitu berhampiran dengan maqam Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ berlakunya pelantikan, seolah-olah hanya dialah, dia ketua. Kemudian Nabi nak buat apa? Bila mereka ni nak menuju ke Syam, bahkan ada tentera datang daripada Syam, daripada Syria. Dan bila mereka sampai di Al-Baida, Baida ni iaitu kawasan Sahara, kawasan padang pasir, iaitu antara perjalanan Makkah dan Madinah. Perjalanan di antara Makkah dan Madinah, kan kita naik bas. Lama untuk kita lalu kawasan padang pasir. Kosong di kanan. Jadi Nabi buat apa? Khusyika bihim. Maka mereka pun berlakunya gempur, mereka ditenggelamkan. Berlakunya gempur sehingga menenggelamkan mereka semua. Faiza balagan nasu zalika adzahu abdalu ahli Syam. Bila berlaku begitu, maka datang pula tentera dari sebelah Syam, dari sebelah Syria, dan juga dari sebelah Iraq, datang untuk melantik melantik pemimpin, pemimpin yang disebutkan tadi. Sebab dia dah dilantik, tapi tentera yang bersumpah setia dengan beliau itu tadi, dengan dia, sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa gempa ini tadi. Baik. Itu antara hadis yang menerangkan pada kita berkenaan tentang peristiwa gempa bumi yang akan berlaku. Baik. Apa kebaikannya untuk kita berbincang berkenaan dengan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi? Of course, kerana Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang asy-syah idza waqa'atil waqi'ah, al-qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalah. Kemudian begitu juga dalam banyak ayat yang lain. Maka pentingnya untuk memahami berkenaan dengan gempa ini tadi supaya kita tidak keliru. Sama macam kita menerangkan tentang asap dukhan yang disebutkan itu, keadaan berasap berjerbu yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Baik, dalam hadis yang lain daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini hadis yang sahih dengan persyaratan Imam Muslim. Baik, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yabitu qaumun min hadhihi al-ummati ala ta'amin wa syarab. Ala ta'amin wa syarabin wa lahwin. Jadi kata Nabi, akan berlaku keadaan zaman, dan zaman ini dah berlaku pun, di mana kita makan, kenyang, tidur, lena, dan sebahagian daripada manusia, sebahagian besar daripada manusia hidup dalam keadaan lah, dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia dapat semua apa yang dia nak di dunia. Fayasbahuna qad mushiqu fanazir. Jadi pengertian berkenaan fayasbahuna qad mushiqu fanazir ini dibincangkan oleh para ulama. Adakah maksud Nabi di sini, maka jadilah mereka itu akhirnya bertukar menjadi khanazir wal iyadu billah, atau perangai manusia kerana lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti khinzir wal iyadu billah. Wala yaqtifanna bi qaba'il fiha wa fi dawrin fiha hatta yusbihu fa yaqulu khusifan layla bi bani fulan, khusifan laylatu bi dari bani fulan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siri gempa, gempa demi gempa, sehingga orang pun bercakap yang dibincangkan oleh manusia ialah siri-siri gempa. Berlaku gempa bumi, ni sekejap berlaku lagi gempa bumi yang bukan lagi manusia katakan, oh ini bencana alam, oh disaster. Jadi term yang kita gunakan, oh ini bencana alam, tanpa kita mengaitkan ini dengan apa yang sebenarnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan juga apa yang dinyatakan, yang disebutkan, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusifan laylah bidari bani fulan, maknanya siang dan malam berlaku gempa bumi di mana-mana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arsalat alaihim hasabah hijar, wa arsalat alaihim murrih al-aqim, فَتُنْسِكُهُمْ كَمَا نُسِفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِشُرْكِهِمُ الْخَمْرِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَى وَلَبْسِهِمُ الْحَرِيقِ وَاتِّقَادِهِمُ الْقِيْنَاتِ وَقَطِيعَتُهُمُ الرَّحِيمِ. Baik. Jadi Nabi sebut di sini, iaitu berkenaan dengan siri-siri gempa tadi, akibat daripada perbuatan manusia, bahkan telah berlaku pada umat yang sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam society itu ada arak, ada riba dan pelbagai kemungkaran yang sebenarnya telah pun dinyatakan oleh Allah azza wa jalla berkenaan dengan pengharamannya. Baik, seterusnya hadis daripada Ibn Umar, hadis dia banyak, jadi saya sebutkan beberapa sahaja. Hadis seterusnya, hadis daripada Ibn Umar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulun yajru izarahu min al-khuyala khushifa bi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al-qiyamah wal iyad billah. Ini Nabi bercerita tentang kesombongan. Kesombongan maknanya kalau manusia tadi dia sombong, mewarisi kesombongan Qarun, apa dia kata Nabi, sedang seorang lelaki yang berjalan dengan izar, izar ni maknanya pakaian yang labuk lah, pakaian yang labuk. Sebab itu baju pengantin tu kita ingatkan, dia jangan tiru, tiru Lady Diana. Nak pakai baju pengantin, pakai lah, tapi jangan seselit dan terselit berjalan tadi dalam keadaan sombong. Tengok aku duit banyak, boleh pakai kain yang lebih, yang boleh sapu, tak payah panggil MBTG. No, this is not the issue about itu. Dia isu dia di sini, Nabi sebut kesombongan. Kesombongan, dan Nabi mengaitkan itu tentang peristiwa, kata Nabi, bagaimana seorang lelaki yang sedang sombong itu berjalan, tiba-tiba Allah belah bumi dan Allah tenggelamkan dia. Jadi Nabi kata keadaan dia ya tajal-jal, itu keadaan dia itu begitu. Nak kata apa bahasa kita, kalau bahasa Arab dia begitulah, ya tajal-jal, terkapal-kapal, sampai hari kiamat keadaan dia begitu, kata Nabi, wal-iyadu billah. Kerana isu dia sombong, bukan pakaian dia tadi. Jadi kita nak pakai pakaian apa pun, pastikan dia menutup aurat dan pakai bukan dalam keadaan kesombongan, kerana akan berlaku keadaan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih dalam keadaan begitu, wal iyadu billah. Baik, seterusnya okay. وقد أخبر النبي كشنكولانا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بتولى من هذا الحديث أن الناس يتخذون بلادا منها مدينة يقال لها البصرة. دلنا فتوى هذه الآية البصرة. بصرة مين بمن؟ البصرة مين بإيران؟ Di bumi yang kita tengok seawal zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, sudah berkumpulnya golongan munafik di situ. Seawal zaman khalifah yang ketiga Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, saya bacakan satu hadis yang berkaitan dengan satu tempat yang namanya Basrah. Basrah ni sekarang ni orang Syiah Bangka lah. Hadisnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummi innal nas wahai manusia, Nabi wahai Anas, semuanya manusia, yumak innal nas yumaktiruna amsar wa inna misran minha yuqal lahu al-basra aw al-basira, kata Nabi. Semuanya manusia ini dia yumaktiruna, dia meramaikan kota-kota. Sebab itu di mana saja dia terdirinya, berdirinya kota, hendaklah dibina masjid di situ. Kerana imarahnya kota itu tadi adalah dengan imarahnya masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau tidak, wal'iyadu billah, akan datang kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sebut sesungguhnya manusia yumaffiruna amsar, meramaikan kota-kota. Wa inna misran minha, Mesir itu sebenarnya asal maksud dia adalah negeri atau kota. Jadi salah satu daripada kota ini namanya Basra, kata Nabi. Fa in anta marabta biha aw daqaltaha fa iyyaka wa sibaqaha wa qila'uha wa shuqaha wa babi umara'iha. Jadi Nabi pesan pada Anas bin Malik 1400 tahun lalu, dia kata kalau engkau lalu di situ ataupun kau ada urusan, maka hendaklah engkau cepat-cepat menyelesaikan urusan dan jangan duduk berdiam di situ menikmati apa saja yang ada di situ, kerana itu tempat fitnah. Tempat fitnah yang melibatkan penduduk yang ada di situ. Wa alaika bidha'i. Kita tengok acara mencederakan diri antaranya berlaku ni lah di Basrah ni tadi. Wa alaika bidha'iha fa innahu yakunu biha khushifa wa qulifa wa rujifa wa qauman yabituna yasbahuna qiradatan wa khalazir. Dia kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia kata kau tinggalkan tempat itu, jangan menghampiri kawasan itu, kerana di situ akan berlaku gempa. Jadi hadis ini dia nak menunjukkan kepada kita berlakunya yang Nabi sebut gempa di sebelah timur itu tadi, berdasarkan hadis ini dia berlaku di kawasan ini. Sebab ada hadis-hadis yang lain bila Nabi sebut timur, dia merujuk ke arah sebelah sini. Arah sebelah sini inilah, sebelah Iraq. Walaupun perbincangan dia panjang, dia ada menyebutkan kawasan dan lain-lain lagi, tapi sebagai kesimpulan untuk hadis ini, Nabi menyebutkan kawasan Basrah dan sekelilingnya, kata Nabi, jauhilah ya, hindarkan, kerana di situ akan berlaku gempa dan berlaku fitnah. Sehingga Nabi menyebutkan mereka itu seperti kera dan cinggir, wal'iyadu billah. Dia merujuk kepada sikap perangai dan kemunafikan. Kita bukan bagi tuduhan, bagi sebab pul itu asal Iraq je munafik, wal'iyadu billah, tidak begitu. Tapi ini antara indikator yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan untuk kita melihat fitnah-fitnah yang muncul, yang berlaku ini tadi, sebenarnya sudah pun ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan di sini sebagai penutup bahawa ini adalah merupakan iaitu berlakunya tiga gempa yang besar tadi. Tidak mengambil kira gempa-gempa yang sudah pun berlaku selepas dan yang ada di zaman kita, bahawa ini semua adalah menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa bumi ini milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai khalifah, pengurus tadbir, as a manager, sebagai panduan untuk kita mengurus tadbir muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka mudah-mudahan kita dapat berbincang bagaimana untuk mengurus tadbir, ada good governance dalam pengurusan muka bumi ini, especially kita ada United Nations dan sebagainya, mungkin kita boleh berpakat untuk menerangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan peristiwa akhir zaman ini. Wallahu a'lam, kalau tak ada sebarang, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Okay. Dah bincangkan dalam ciri-ciri. So, kalau nak rikit, kena tambah 3 jam lagi lah, kan? Jadi minyak pelincir pun tak ada, kan? Jadi nak sebut, kita dah sebut, cuma secara ringkas, dia bermula dengan wallahu alam, dia bermula dengan kemunculan Mahdi. Berbetulan dengan kemunculan Mahdi, walaupun ada riwayat lain menyatakan Dajjal dulu, tapi banyak riwayat yang menyokong berdasarkan hadis-hadis itu, dia menyokong bahawa kemunculan Imam Mahdi itu kemudian selepas itu berlaku ataupun munculnya Dajjal laknatullah yang aneh. Seterusnya Mahdi dan Nabi Isa bergabung bersama dengan tentera mereka bergabung memerangi Dajjal, dan Dajjal itu mati. Dia bukan dengan dengan pedang Nabi Isa, tetapi dia mati dengan sebab melihat Nabi Isa, dan dia tahu bahawa itu Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Rasul Ulul Azmi yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi Dajjal. Terus dia jadi cair, finish, mati. Dan selepas itu kita sebut tadi, kemudian muncullah Ya'juj dan Ma'juj keluar daripada bumi, dan terusnya sebenarnya apa yang kita bincangkan itu kita cuba untuk berbincang berdasarkan apa yang telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada satu ulama pun yang boleh confirmkan this will be the first, second, third, fourth, fifth and so on. Tapi mudah-mudahan dengan kesungguhan ilmuan kita para ulama ini menyusun, dan mudah-mudahan wallahu alam itu adalah bertepatan dengan apa yang diterangkan oleh Nabi. Because the Prophet then said this will be the first, second, third, fourth. Tapi hasil kajian menunjukkan insyaAllah begitulah ini. Kemudian berkenaan dengan apa tadi, Dajjal kita dah bincangkan dulu, iaitu hadis daripada sahabat yang baru sahaja revert to Islam, iaitu Tamim Ad-Dari, dan dia berjumpa sendiri dengan Dajjal, bercakap. Cuma dia tak boleh nak confirm pulau Dajjal tu di mana. That's why kita tak setuju orang kata Bermuda Triangle, sehingga orang manipulate dan orang ambil kesempatan, oh Bermuda Triangle, you don't play with Bermuda Triangle, belong to Dajjal, belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Dajjal mu'jiz Dajjal? Dajjal is nothing. Orang boleh belagak yang cakap macam ni. Bukan belagak. Tapi kita nak betulkan the wrong perception. Yang menyatakan, confirm Dajjal ada bermula triangle. Buktinya kapal hilang MH370. Bermuda triangle lah. Di mana aku ada? Isyarat ping macam mana? Jadi, begitu juga bila kita sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Air. Kan? Satelit punya canggih, imam sah pun semua. Tak boleh kesan ke mana Ya'juj dan Ma'juj. Jadi, again and again, kita sebut ini merupakan perkhabaran Nabi dan dia merupakan tanda kekuasaan Allah bahawa Allah telah menetapkan. Dan yang kita sebut ni tadi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj sudah pun ada di atas muka bumi. Dia bukan belum diciptakan. Sudah ada. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi keizinan oleh Allah sebagaimana Nabi tidak diberi keizinan oleh Allah untuk memberitahu umatnya bila specific date kiamat. 2012 ke? 2020 ke? 2020 ke? 3000 ke? Tapi Nabi sebut asyratusah, tanda-tanda kiamat. So, try to answer bahawa Dajjal ini tadi begitu keadaan. Kita dah bincang dulu panjang lebar. Ada dua-dua session. Mungkin Haji absent. Kita dah bincang dan Nabi tidak memberitahu spesifik. Tapi Nabi sebut sebelah timur. Begitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menyebarluaskan the understanding sehingga orang mudah untuk kita berdakwah. Ketuk pintu rumah sahabat, kawan-kawan kita yang non-muslim dan share with them about this information insyaallah. So I think with this, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Kita dah sebut dulu bahawa dalam Al-Quran tidak disebutkan perkataan Dajjal itu. Dia sumber maklumat kajian berkenaan dengan Dajjal ini kita ambil daripada perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak seperti Ya'juj dan Ma'juj. Memang betul Allah sebut dalam Al-Quran, tapi bagi Dajjal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Sama macam kemunculan Imam Mahdi. Sekian. Wallahu a'lam. Selamat beribadah di bulan yang penuh keberkatan dan semoga Allah mengurniakan kepada kita Lailatul Qadar insya-Allah. Mohon ampun dan maaf pada selanjutnya perkataan. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu umur 8 tahun. Masih ini. Sekarang dah pindah sana. Kan komplain, resident komplain kan. Tak boleh buat situ lah. Pindah punya pencala. Punya pencala. Nanti anal. Ya. Boleh kalau boleh datang. Insya-Allah. Okey.